Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu di atas bumi.